Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang telah lalu dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad, kita sudah membahas tentang bab at-tamaduh, itu tercelanya untuk memuji berlebihan di hadapan orang. Ya. Naja'a fit tamaduh, yaitu memuji berlebih-lebihan ya terhadap seseorang. Dan riwayat terakhir yang dibaca kalau tidak salah adalah riwayat Umar bin Khattab ketika beliau mengatakan al-madhu dzabhun, yang namanya pujian yang berlebihan itu sama saja menyembelih orangnya. Dan ini diambil dari hadis yang hasan sanadnya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Beliau Rasulullah SAW bersabda, iyyakum at-tamadhuh fa innahu adh-dhabh. Hati-hati kalian terhadap pujian yang berlebih-lebihan. Fa innahu adh-dhabh, karena pujian tersebut sesungguhnya adalah menyembelih saudaramu. Ya, membunuh saudaramu. Kita lanjutkan pada bab yang berikutnya. Babun man asna 'ala sahbihi in kana aminan lih, yaitu bab siapa yang memuji saudaranya ya, atau dibolehkan untuk memuji saudaranya apabila yang dipuji ini aman dari sikap ujub dan sombong ya, atau bisa bermakna in kana aminan lih, yaitu sahabat yang tersebut atau teman yang dipuji tersebut memang layak untuk dipuji dan aman ya, tidak muncul darinya sifat ujub dan kibir sombong. Haddatsana Abdul Aziz ibn Abdullah qala haddatsani Abdul Aziz ibn Abi Hazim an Suhail an Abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz ibnu Abdullah. Beliau mengatakan, telah menceritakan kepadaku Abdul Aziz ibnu Abi Hazim dari Suhaib, dari ayahnya, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'mal rajulu Abu Bakr, ni'mal rajulu Umar, ni'mal rajulu Abu Ubaidah. Sebaik-baiknya orang adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sebaik-baiknya orang adalah Umar bin Khattab. Sebaik-baiknya orang adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ni'mal rajul Usaid bin Khudair. Sebaik-baik orang adalah Usaid bin Khudair. Ni'mal rajul Thabit bin Qais bin Shammas. Sebaik-baik orang adalah Thabit bin Qais bin Shammas. Ni'mal rajul Mu'ad ibn Amr bin Jamuh. Sebaik-baik orang adalah Mu'ad ibn Amr bin Jamuh. Ni'mal rajul Mu'ad bin Jabal. Sebaik-baik orang adalah Mu'ad bin Jabal. Kala dan beliau kemudian mengatakan, wabi'tar rajul fulan. Sejelek-jeleknya orang adalah fulan. Wabi'tar rajul fulan. Sejelek-jeleknya orang adalah fulan. Hatta ada sab'ah. Sampai beliau menyebutkan 7 nama orang. Hanya saja, rawi di sini, sahabat Abi Hurairah, tidak menyebutkan nama orang yang jelek tadi. Tapi Rasulullah menyebut. Hanya saja sahabat Abi Hurairah, ya, di sini disebutnya dengan fulan, fulan, fulan. Si A, si B, si C, dan seterusnya. Di dalam riwayat ini, riwayat yang sahih, khawatirin a'zakumullah, diberikan pula Imam Ahmad, Tirmidzi, dan yang lainnya. Di mana riwayat ini, khawatirin a'zakumullah, memberikan kepada kita faedah sesuai dengan judulnya. Yaitu kalimat ni'mal rajulu, sebaik-baiknya orang adalah Abu Bakar, Umar, dan seterusnya. Yang pertama, yang disebut tadi adalah orang-orang yang mulia. Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan yang lainnya. Dan insya Allah kita sudah tahu beberapa sahabat-sahabat tersebut. Hanya saja mungkin beberapa sahabat yang jarang kita kenal, ya. Seperti misalkan kalau sahabat Abu Bakar sudah kita kenal, Umar, Abu Ubaidah al-Jarrah juga sama, beliau termasuk yang 10 orang yang dipersaksikan masuk surga, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Yang mungkin aslinya adalah Thabit bin Qais. Ya, Thabit bin Qais, di mana beliau adalah sahabat Ansor, ya. Beliau adalah sahabat Ansor, termasuk Sabiqun al-awwalun min al-Ansor, sahabat-sahabat Ansor yang pertama-tama masuk Islam. Beliau adalah pimpinannya sahabat Ansor yang beliau yang berkhutbah dalam bai'at. Beliau ikut perang Uhud, ikut bai'ur Ridwan, dan suara beliau sangat keras, ya. Sampai ketika itu, ikhwan fillah rahimakumullah, ya, beliau suaranya itu sangat keras, ya. Terkenal seorang khatib, orang yang pandai berbicara, orang yang pandai negosiasi, legislator, dan seterusnya. Ini adalah sahabat yang mulia, Thabit bin Qais an-Nasyamah. Kemudian, ikhwan fi din a'azakumullah, sahabat yang lain pula adalah sahabat Mu'ad ibn Amr ibn Jamuh. Mu'ad ibn Amr ibn Jamuh. Sahabat Ansari pula ikut perang Badar. Beliau adalah salah satu sahabat yang berhasil membunuh Abu Jahal. Ya, Abu Jahal itu dibunuh oleh Mu'ad bin Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dalam Bukhari Muslim kisahnya, baina ana waqifun, kata Abdurrahman bin Auf meriwayatkan, baina ana waqifun fi shaffi yawma Badrin, ketika aku berada di pasukan saf terdepan pada perang Badar, tanadharu an yamini wa shimali, aku melihat ke arah kanan dan kiriku. Fa'idha'ana bi'ulamaini minal ansar. Hadithatun asnanuhuma tamainaitu an akuna baina adla' minhuma. Dan ketika itu, aku melihat dua pemuda. Masih belasan tahun. Hulam ini adalah pemuda remaja. Yaitu pemuda yang baru beranjak muda. usia belasan, ya, usia belasan tahun, bahasa kitanya itu remaja. Dua pemuda yang masih sangat muda usianya, dan aku berharap bisa di tengah-tengah keduanya. Faghamazani ahaduhuma faqala ya ammi hal ta'rifu Aba Jahal. Tiba-tiba dia memegangku, wahai ammi, kamu tahu siapa yang namanya Abu Jahal itu yang mana? Qultu na'am. Maka aku mengatakan, iya, aku kenal. Ma hajatuka ilaihi ya ibn akhi. Apa perlunya engkau mengenal Abu Jahal? Ya, wahai anak saudaraku. Qala ukhbirtu annahu yasubbu Rasulullah. Dikhabarkan kepadaku bahwasanya dia suka mencela Rasulullah. Walladhi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangannya. La in ra'aituh la yufariqu sawadi sawadah hatta yamutal a'yanu minna. Demi yang jiwaku ada di tangannya, kalaulah aku melihatnya, sungguh tidak akan berpisah antara aku dengannya sampai satu di antara kita akan mati lebih dulu. Imma Abu Jahal yang mati atau saya yang mati. Anak muda. Ya, anak muda. Inilah mental-mental anak muda zaman sahabat. Mereka pejuang-pejuang sejati. Enggak takut mati. Ya. Selain semangat berilmu, semangat berjuang, semangat beramal. Hendaknya seperti inilah seorang pemuda. Seperti inilah seorang pemuda. Jangan menjadi seorang pemuda yang loyo. Jangan menjadi seorang pemuda yang manja. Jangan. Ya. Hati-hati masa muda itu, Allah akan menanyakan secara khusus. Yus'alu. Ya. Qadama adin hatta yus'alu an salat. Tidak akan bergeser dua kaki anak Adam sampai ditanya nanti oleh Allah mengenai tiga hal. An-umrihi, mengenai umurnya. An-malihi, mengenai hartanya. An-ilmihi, mengenai ilmunya. Khusus tentang umur dalam riwayat lain diperinci lagi oleh Allah. Setelah ditanya, an-umrihi, fima aflah, umurnya kemana dihabiskan? Ditanya lagi, an-shababihi, fima aflah, masa mudanya dikemanakan, dihabiskan untuk apa? Dalam riwayat lain, anjasadihi, tubuhmu ketika muda itu untuk apa? Ditanya lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masa muda itu masa emas, masa yang tidak boleh disia-siakan, tidak boleh orang tua lengah dan anak muda pun jangan merasa saya masih muda, tidak. Justru masa muda itulah yang benar-benar Allah akan rinci pertanyaannya. Di mana kamu habiskan masa mudamu, jasadmu, badanmu ketika muda itu untuk apa? Ya, jadi perhatian ini anak muda ya. Dan Rasulullah SAW juga mengingatkan, a'jaballahu syaban laisa lahu sabwa. Allah itu kagum, takjub, bangga terhadap seorang pemuda yang tidak memiliki sabwa. Sabwa itu condong bermaksiat. Condong untuk lalai, main-main. Karena yang namanya anak muda biasanya memiliki sabwah. Memiliki sifat kekanak-kanakan, sifat pengin malas-malesan, sifat pengin melanggar peraturan. Itu anak muda. Ibaratnya kalau sekolah, kalau gak bolos tuh gak hebat lah ya. Itu kan begitu. Ya, waktu zaman kita sekolah gak bolos, cemen kamu, gak bolos. Dan seterusnya. Nah ini seperti ini. Nah justru Allah itu kagum terhadap seorang pemuda yang tidak condong untuk berbuat kemaksiatan, yang tidak condong untuk malas-malasan. Condongnya itu semangat ibadah. Oleh karena itu dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW ketika menyebutkan sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhillihi wa man la dhilla illa dhilluh, tujuh golongan yang Allah akan naungi mereka di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Disebutkan salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang mereka tumbuh dalam peribadahan kepada Allah. Jadi ketika mereka balik sampai usia 40, itu mereka habiskan dalam beribadah. Nuntut ilmu, beramal, berjuang, berbakti kepada orang tua. Itulah pemuda yang Allah akan lindungi secara khusus di mana ya, di hari di mana hari tersebut sangat terik panasnya, matahari didekatkan 1 mil dari arah kepala kita. Allah naungi secara khusus pemuda tersebut, ya, karena semasa mudanya, dari semenjak balighnya sampai umur 40-nya, dia habiskan dalam beribadah kepada Allah. Dalam beribadah kepada Allah. Tidak menyia-nyiakan masa mudanya. Saya sendiri menyesal, ya, kenapa tidak memaksimalkan masa muda. Tiba-tiba sudah 37 tahun, masa mudanya mau habis 3 tahun lagi. Soalnya kalau kita hitung-hitung, masih banyak lalainya, masih banyak senang tidur-tidurannya, kan waktu muda kan begitu. Masih banyak, ya, ini dan itu. Padahal masa muda, itu akan Allah tanya secara khusus nanti pada hari kiamat. Maka yang masih muda, khususnya belasan tahun atau 20 sekian tahun, masih banyak kesempatan insya Allah, pergunakanlah untuk menuntut ilmu, pergunakanlah untuk beramal saleh, untuk berjuang di jalan Allah. Lihatlah pemuda ini. Pemuda Ansar yang usianya itu gulam, masih baru beranjak pemuda. Biasanya Rasulullah itu kalau belum 15 tahun, belum boleh. Jadi diestimalkan pemuda ini lebih dari 15 tahun. Semangatnya luar biasa. Kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat senior ya, sahabat apa namanya dari Muhajirin yang hijrah. Fata'ajjabtu lidzalik, maka aku kagum, kaget sama pemuda ini. Umur 15 tahun sudah mau nantang Abu Jahal, panglima perang tertingginya orang-orang Quraisy. Ibaratnya ya Prada, prajurit 2. Prada juga belum jadi nih. Dia masih 15 tahun belum Prada lah. Baru masuk SMA lah, kelas 1. Satpam lah ya. Nah ini mau nyari jenderal bintang 5-nya orang-orang musyrikin Arab. Orang Quraisy. Abu Jahal, jenderal bintang 5-nya. Ya, mau lawan jenderal bintang 5-nya. Coba kayak apa ini. Ya. Yang satunya lagi, Muhammad Zalil Akhir. Satunya lagi, pemuda yang satunya, masih yang 15 tahun lagi. Tanya yang sama. Walam ansyab an-nazartu ila Abi Jahal. Ya julu fin nafs. Ya. Senantiasa, kalau aku melihat Abu Jahal, ya, aku akan terus mengejarnya di antara seluruh manusia. Artinya, dilindunginya kayak apapun, aku akan incer itu Abu Jahal. Ala inna hadza sahibukum alladhi sa'altumani. Ya. Kemudian, fadarahu bisayfayhima hatta qatalah. Dua pemuda tadi, salah satunya adalah Mu'adh bin Amr bin Jamuh. Ya, mereka mengalahkan sekian puluh, ya, orang-orang musyrikin Arab, menembus jenderal tertingginya orang musyrikin Arab sampai tembus, dan dua orang ini berhasil membunuh Abu Jahal. Umur 15 tahun. Perjuangannya luar biasa. Sampai summan sarafa ila Rasulillah, sampai Rasul ketika dikhabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa Abu Jahal itu tewas, mati. Qala ayyukum qatalah? Siapa yang diantara kedua anak muda tadi yang berhasil membunuhnya? Karena tadi yang terus memburu Abu Jahal itu dua pemuda tadi. Ini dia salah satu teknik perang memang demikian. Kalau kita pengin ngedonkan lawan, incer itu kepalanya, jenderalnya. Biasanya kalau jenderalnya sudah tewas, pimpinannya panglima sudah tewas, maka pasukan itu akan down mentalnya. Maka demikian. Kemudian faqulu wa qala kullu wahidin minhuma, masing-masing dari dua tadi mengaku ana qataltu, aku yang membunuhnya. Qala hal masahtuma sayfaykuma. Ya. Kemudian Rasulullah SAW memegang pedang keduanya. Dipegang kedua pemuda tadi, Fawadara ila fi saifa ini, Rasulullah melihat kepada dua pedang pemuda tadi, kilakuma qatalah, kalian berdualah yang telah membunuh Abu Jahal. Salabuhu li Mu'ad ibn Amr ibn al-Jamu'ah. Ya. Tapi yang paling dominan dalam mengalahkan Abu Jahal adalah Mu'ad ibn Amr ibn al-Jamu'ah. Pemuda yang satunya namanya Mu'ad ibn Afra. Mu'ad ibn Afra. Dua Mu'ad. Mu'adzah. Subhanallah. Ya. Mu'ad ibn Amr ibn al-Jamu'ah dan Mu'ad ibn Afra. Dua pemuda Ansar yang berhasil membunuh Abu Jahal, musuh besarnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanallah, kan? Luar biasa. Itulah seharusnya seorang pemuda. Demikian pula antum tahu siapa yang membunuh Musailam al-Kadzab. Siapa yang tahu membunuh Musailam al-Kadzab? Yang membunuh itu banyak memang ya. Tetapi salah satu yang membuat jatuhnya Musailamah dengan tombaknya adalah sahabat Wahsy bin Hamz. Dan ketika itu beliau masih muda, masih hulam. Masih muda. Dimana untuk menebus kesalahan beliau karena membunuh sahabat Hamzah, pamannya Rasulullah SAW, saat beliau baru masuk Islam. Maka untuk menebus kesalahannya, ketika perang melawan Musailam al-Kadzab, dia yang terdepan langsung melompat tembok pertahanan Musailamah dan langsung mencari mana Musailamah. Dan dengan tombaknya, beliau melempar dan terkenalah Musailamah al-Kadzab. Ya, dari tombak tersebut. Itulah seorang pemuda. Tidak pantang menyerah. Maka sahabat-sahabat tadi adalah sahabat-sahabat besar. Ya, sahabat-sahabat yang ya Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah al-Jarrah, Usaid bin Khudair, Thabit bin Qais, atau tadi sampai Usaid bin Khudair, semuanya sahabat-sahabat Ansar, sahabat-sahabat Muhajirin, orang-orang besar lah. Orang-orang besar. Tapi yang kita sebut Thabit bin Qais, Mu'ad bin Amr bin Jamuh, dan juga Mu'ad bin Jabal, dan juga tadi Mu'ad bin Afra, ada tiga Mu'ad disebut di sini ya. Mu'ad ibn Amr bin al-Jamuh, Mu'ad bin Afra yang telah membunuh Abu Jahal, kemudian Mu'ad bin Jabal. Ya, kata Rasulullah, "Inna Mu'adan yub'atsu yawmal qiyamah amama al-ulama bi raqbatih." Mu'ad bin Jabal pada hari kiamat akan dibangkitkan itu di posisi yang paling depan di rombongan para ulama. Jadi seluruh ulama dari kalangan umat ini akan berjalan di belakangnya Mu'ad bin Jabal. Seorang pemuda yang sudah menjadi ulama dari zamannya sahabat sendiri. Seorang pemuda. Ya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ya rahimani wa rahimakumullah, sahabat Mu'ad bin Jabal itu sangat luar biasa ya perjuangannya. Dulu pernah anak ceritakan tentang perjuangan beliau. Dan beliau meninggal termasuk usianya muda. Berapa ya dulu? 35 atau 45 ya? Saya masih lupa. 35. Tapi beliau dikatakan sebagai pemimpin para ulama pada hari kiamat. Umurnya 35 tahun. Masih lebih tua saya. Ya. Umur 35 meninggal. Tapi sudah menjadi ulamanya, sahabat, dan menjadi pimpinan para ulama dari umatnya Nabi Muhammad SAW nanti pada hari kiamat. Jadi bangkit. Masih disebut pemuda. Ya, makanya pemuda itu ya, yang semangat. Menuntut ilmu, beramal soleh, berakhlakul karimah. Karena mulianya seorang itu di masa muda. Antum sukses di masa tua, karena mudanya bagus. Umar bin Khattab mulia karena ketika muda beliau mulia. Masa jahiliyahnya beliau jagoan orang Arab. Gak ada yang berani melawan beliau. ketika masuk Islamnya, kata Ibnu Mas'ud, ya, kunna nu'azzu mundu aslama Umar. Kita itu menjadi mulia semenjak Umar ini masuk Islam. Ketika masuk Islam sekitar umur 25 tahun, masih muda. Sahabat yang ketika itu enggak berani sholat di depan Ka'bah, ketika Umar bin Khattab masuk Islam, berani sholat di depan Ka'bah. Enggak ada yang berani. Karena Umar bin Khattab, umur 25 tahun, seorang jagoan, seorang satria. Ketika beliau masuk Islam, enggak seperti yang lainnya. Yang lainnya sembunyi. Ketika beliau masuk Islam, beliau ke pasar. Saya masuk Islam, mau apa? Ya. Saya telah bersyahadat, kalian mau apa? Dikoyoklah oleh 100 orang. Dipukuli, tendang, di ini, di itu. Dan beliau hanya berdiri, tidak bergeser satu langkah pun. Sampai 100 orang yang memukuli, nendang, kecapean sendiri. Sampai nyerah sendiri dan akhirnya ditinggal. Sudah, tinggal masing-masing. Yang mukulin 100 orang. Ya. Kata Ibnu Umar, waktu itu beliau menyaksikan bapaknya dipukuli oleh 100 orang, dikeroyok oleh 100 orang. Demi Allah, lau zida ala mi'ah. Demi Allah, kalaulah ditambah lagi yang royok Umar Ibn al-Khattab itu lebih dari 100, tidak akan menggeser kaki sahabat Umar sama sekali. Usianya berapa? 25 tahun. Pemuda. Ya. Inilah sahabat yang sangat luar biasa perjuangannya. Pemuda. Ketika mudanya perjuangannya luar biasa. Ketika tuanya belum menjadi manusia termulia. Sabda Rasulullah mengatakan, laukana nabiyun ba'di lakana Umar. Kalaulah ada nabi setelahku, pasti Umar yang jadi nabi. Tapi enggak ada nabi setelahku. Laisa ba'di nabiyun. Tidak ada nabi lagi setelahku. Jadi, tapi kalau masih ada nabi, Umar yang akan jadi nabi. Ya, inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mulianya seorang pemuda. Kesempatan muda ini tidak akan terulang lagi. Kesempatan muda ini itu tidak akan terulang kembali sekali lagi. Kalau kita sia-siakan masa muda kita, yang ada hanyalah penyesalan. Dalam syair Arab dikatakan, laitas syabab ya'udu yauman fa akhbirahu bima fa'ala al-mashyib. Seandainya masa muda itu bisa kembali lagi, aku akan beritahu. Ya. Bahwa orang tua itu kalau sudah tua nanti begini dan begitu. Aku akan ceritakan. Jadi ini penyesalan orang tua. Kenapa ketika saya muda itu enggak berbuat yang terbaik? Maka tuanya dia menyesal. Cuma seandainya, seandainya, seandainya. Masa mudanya dia cuma nganggur-nganggur, tidak menuntut ilmu, tidak beramal soleh, tidak baik, jahat, di masyarakat terkenal buruk. Ketika tua dia hanya menyesal. Biasanya orang kayak gini tuh insafnya kalau udah punya anak. Ya, udah punya anak. Masa anak saya mau niru saya kayak dulu? Kan gak mau. Nah, akhirnya, duh, seandainya dulu tidak begini dan begitu dan seterusnya. Kan bisanya menyesal. Walaupun tidak ada kata terlambat selama dia masih hidup, maka ikhwan fillah jazakumullah, ya, pergunakanlah yang masih muda, pergunakanlah benar-benar kesempatan ini. Ya. Kenapa katakan ini? Karena ana sendiri sudah di ujung masa muda. Jadi muhasabah terhadap masa muda itu luar biasa ya Allah. Masih banyak waktu yang kita buang-buang ketika muda. Seandainya bisa muda lagi, tapi gak bisa. Masih banyak ilmu yang belum kita ketahui. Masih banyak amal soleh yang belum kita perbuat. Masih banyak kesempatan-kesempatan yang kita lalaikan. Ya. Marilah kita muhasabah terhadap diri kita. Dan yang masih muda, hendaknya semangatlah. Jangan berputus asa. Ya, dunia, namanya dunia, jalanilah karena engkau di dunia. Tapi kalau dikejar, dunia itu semakin meninggalkanmu. Dunia semakin dikejar, semakin meninggalkan kita. Ya. Tapi akhirat apabila kita kejar, semakin dekat dengan kita. Maka jangan, ya karena anak muda itu biasanya, apalagi zaman sekarang ya, kalau dia melihat di medsos, dipertontonkan di hadapan dia kemewahan. Anak muda tiba-tiba jadi, apa namanya, crazy rich. Tiba-tiba jadi kaya raya, bisa beli ini, itu, dan seterusnya. Akhirnya anak muda itu pikirannya supaya kaya. Dikira surganya itu cuma surga dunia. Dia lalaikan menuntut ilmu, dia lalaikan ibadah, dan seterusnya. Iya, kalau dia tuanya sadar, banyak sekali yang belum mencapai usia tua sudah meninggal dunia. Banyak sekali. Ya. Nggak usah kita hitung lah. Antum insya Allah menyaksikan seperti itu. Faedah yang kedua adalah ibahatul madhi idza lam yakun fihi mujazzafatun wa yu'man 'ala al-mamduh al-i'jab wal fitnah. Bolehnya memuji seseorang yang memang layak dipuji. Ya. Bolehnya memuji orang yang memang layak dipuji. Kemudian aman dia dari akibat pujian tersebut. Yaitu tidak menimbulkan ujub, tidak menimbulkan fitnah. Karena biasanya orang kalau dipuji itu ujub. Dipuji bangga diri. Nah ini sangat bahaya. Ya, sangat berbahaya. Penyakitnya orang soleh, orang alim, yang sangat berbahaya adalah ujub dan kibr. Ya. Ini sangat berbahaya. Bisa menghancurkan ibadah dan ilmu kita. Sangat berbahaya. Ya, penyakitnya orang bodoh, orang yang tidak tahu ilmu adalah malas, putus asa. Tapi penyakitnya orang yang tahu ilmu dan rajin ibadah adalah bangga diri dan sombong. Ketika dia menganggap dirinya sudah, saya sudah berilmu, saya ibadahnya sudah luar biasa. Itu sudah ujub. Ketika dia, yang lain siapa? Itu sudah sombong. Itu bahayanya, ya, ketika memiliki sifat ujub dan sombong. Dan pintu untuk menuju ujub dan sombong adalah pujian yang berlebihan. Bahaya. Hati-hati. Makanya kita dalam mendidik anak itu harus pertengahan. Jangan kita serba marahi dia sampai dia putus asa. Dan jangan pula terlalu dipuji sampai dia ujub. Ibaratnya sering kita gambarkan, kalau kita anaknya pinter, puji boleh, tapi jangan sampai pujian kita menimbulkan ujub dan sombong pada anak kita. Misalkan dia ranking satu, puji, gak apa-apa, Masya Allah ranking satu. Tapi ingat nak, amanat daripada ilmu, berarti kamu harus lebih baik akhlaknya. Harus lebih baik sikapnya. Karena kamu ranking satu, berarti akhlaknya pun harus lebih baik dari yang lainnya. Begitu, ya. Kalau ternyata tidak ranking satu, karena sekelas cuma satu, begitu ya. Atau ranking satunya dari bawah, ya sabar. Ya sabar. Kata Rasulullah, al-kainis wal-adzu minallah. Kecerdasan dan ketidakcerdasan itu dari Allah. Tetapi Allah mengajak bicara kepada baik orang yang kainis, yang cerdas, ataupun yang adzu, yang mohon maaf, yang kurang cerdas. Itu khitabnya sama. Iqra, bacalah. Sama. Bahkan Rasulullah ketika dikatakan iqra, ma ana biqari, aku gak bisa baca. Gak ada alasan. Iqra, baca. Ma ana biqari, iqra, baca. Kata Malaikat Jibril. Menyampaikan wahyu dari Allah. Sampai beliau mengatakan lagi, ma ana biqari, ana gak bisa baca. Iqra. Disampaikan surat Al-Alaq itu. Artinya apa? Antum gak bisa baca pun wajib belajar. Gak bisa baca atau bisa baca, pinter atau cerdas, melihat atau tidak, mendengar atau tuli, wajib belajar. Wajib membaca. Wajib untuk menuntut ilmu. Nah inilah pentingnya bagi kita, masyarakat muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kalau memang baik, kita puji. Tapi dengan pujian yang aman, jangan sampai dia ujub dengan kebaikannya. Kalau dia tidak baik, ya kita nasihati, kita tegur. Dan jangan sampai membuat dia putus asa. Teguran kita itu jangan sampai membuat dia putus asa. Ya. Makanya sering anak sampaikan ma'asyiral muslimin dalam pendidikan anak itu, kalau kita mengharapkan anak kita ranking 1, ya sekelas cuma 1, Pak. Ya, sekelas 40. Saya ingin anak saya ranking 1, ya sekelas cuma 1. Dari 40 orang. Kalau pengen ranking 1 terus, ya cari yang satu kelas cuma 1 orang. Ya, itu pasti ranking 1. Tapi kalau kita carinya ranking 1, ya 1 dari sekian. Artinya kemungkinannya kalau satu kelasnya itu 40 anak, berarti 1 banding 40. Hanya 1 yang dapat, yang 39 enggak dapat. Tapi kalau kita mencita-citakan anak kita itu soleh, 40 anak itu insya Allah dia soleh semua. Masih punya kesempatan semua. Yang cerdasnya, yang kurang cerdasnya, yang bisa melihat dan tidak bisa melihat, semuanya punya kesempatan untuk soleh, untuk baik. Ya. Sehingga, ikhwanul fillah azakumullah, dalam bab ini, yang pertama, larangan memuji berlebihan, yang kemudian setelah itu, bolehnya memuji apabila aman dari fitnah, maka untuk sebagai bahan bagi kita, terhadap anak-anak kita. Jika pinter, pujilah, tapi supaya tidak ujub dari pujian tadi. Kalau kurang pinter, nasehatilah, semangatilah, dan jangan sampai putus asa. Ya. Kemudian faedah yang berikutnya, satruhum radhiyallahu an ala ma kana musian. Yaitu di sini sahabat Abu Hurairah menyembunyikan nama yang Rasulullah menyebutnya sejelek-jeleknya orang, padahal Rasulullah menyebutkan namanya. Tapi sahabat Abu Hurairah itu mengibhamkan, tidak menyebut namanya. Menyebutnya itu fulan, si A, si B. Berarti boleh kita dalam metodologi penyampaian ilmu itu menyebutkan sesuatu dengan secara mubham. Kalau kita mengkhawatirkan ada mudarat yang jelas. Ya, ada mudarat yang jelas ketika kita farahah secara jelas menyebut nama orang. Si fulan disebut namanya, misalkan namanya adalah si A, dasar begini sejelek-jeleknya orang. Ya. Masalahnya ketika kita sampaikan, itu akan terekam. Apalagi di hadis, dalam riwayatan, bisa abadi. Ribuan tahun bisa bertahan nama itu. Sahabat Abu Hurairah di sini mengibhamkan. Mengibhamkan itu disamarkan namanya. Si fulan, si fulan, si fulan. Sampai 7. Ya. Sampai 7 orang. Beliau sebutkan secara si fulan, si fulan, si fulan. Sehingga di sini, ini adalah uslub. Sebelum kita farahah, sebelum kita menyebutkan nama secara jelas, maka metode nasihat itu kita sebutkan tidak jelas dulu namanya. Nah, Syekh Shalih Al-Haidan pernah ditanya oleh seorang penanya kepada beliau, Syekh, bagaimana seorang khatib mengingatkan, menyebutkan seorang nama dan mengingatkan jangan mendekati orang ini karena ini orang ini melakukan kebid'ahan dan ini dan seterusnya. Syekh Shalih Al-Haidan rahimahullah ta'ala menjawab, kalau ternyata yang disebutkan itu tidak sesuai, maka khatib itu salah. Tapi kalau yang memang yang disebutkan, yang diperingatkan itu memang jelas mengajak orang kepada kejelekan, kemaksiatan, kebid'ahan, boleh, tetapi afdal ya ayyubhamah, diibhamkan namanya. Masih contohnya adalah ma bala rajul yaqulu hadza wa hadza. Ma bala fulan. Surah itu harus hati-hati. Harus hati-hati yang pertama. Yang kedua, harus maslahatnya jelas. Ya, harus maslahatnya jelas. Harus hati-hati dan maslahatnya jelas. Kalau masalah dunia riwayat, itu jelas maslahatnya untuk menyelamatkan riwayat ini sahih atau dhaif. Maka disebutkan kekurangan dan kelebihan seseorang itu secara vulgar, secara jelas disebutkan. Ada rajul yang fulan bin fulan ini saleh tetapi dhaif fil hadis. Dhaif dalam riwayat dan seterusnya. Itu jelas. Tapi kalau bentuknya sekedar riwayat, bentuknya sekedar nasihat, peringatan, ya, alangkah baiknya kata Syekh Shalih Al-Haidan disebutkan secara mubham saja. Disebutkan secara apa istilahnya tidak jelas namanya. Yang penting kemungkarannya kita ingkari dan manusia diingatkan. Walaupun pada saatnya kadang kita perlu menyebutkan nama orang. Ya. Pada saatnya. Kemudian hadis yang berikutnya. Hadatsana Ibrahim qala hadatsana Muhammad bin Fulayh qala hadatsana Abi an Abdullah bin Abdurrahman an Abi Yunus maula Aisyah radhiyallahu anha. Telah menceritakan kepada kami Ibrahim, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fulayh, beliau berkata telah menceritakan kepada kami ayahku dari Abdullah bin Abdurrahman dari Abi Yunus maula Aisyah. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ista'dana rajulun ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, suatu ketika ada seorang minta izin untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan bi'sa ibnul asyirah, sejelek-jelek orang adalah ibnul asyirah. Ibnu Asyirah, ya maksudnya orang tadi yang minta izin tadi. Tapi beliau mubhamkan dengan dikatakan Ibnu Asyirah. Ya, Ibnu Asyirah. Para ulama memang berbeda pendapat yang dimaksud ini siapa. Ya, ada mengatakan Uwaynah Ibnu Hisn, ada yang mengatakan Mahrama Ibnu Nawfal. Ya. Tapi Rasulullah SAW ketika itu mengatakan bi'sa ibnul asyirah. Sejelek-jeleknya adalah ibnul asyirah. Falamma dakhala hasya lahu wa baqata ilayhi. Yaitu ketika masuk. Ya. Dia pun duduk dan bertanya sesuatu. Falamma kharaja ar-rajul ista'dana al-akhar. Ketika sudah orang pertama itu pergi, ada orang lain yang minta izin lagi untuk bertemu Rasul. Dan Rasul mengatakan, ni'ama ibnul asyirah. Sebaik-baiknya orang adalah ibnul asyirah. Ini istilahnya di sebaik-baiknya orang adalah ini. Falamma dakhala lam yanbasit ilaihi kama basata ila al-akhar. Walam yahasha ilaihi kama hasha lil-akhar. Maka ketika Rasulullah SAW itu menerima tamu orang yang dikatakan orang yang baik, Rasulullah justru tidak menunjukkan kegembiraan atau tidak menunjukkan sumringah, artinya wajahnya biasa. Tapi ketika yang tadi dikatakan sejelek-jelek orang adalah ini, justru Rasulullah menyambutnya dengan apa? Dengan wajah yang gembira. Ahlan marhaban, masya Allah, senyum. Tapi ketika orang yang baik yang datang yang Rasulullah puji, di belakang itu dipuji oleh Rasulullah. Tapi ketika bertemu, beliau biasa. Biasa saja. Ya, biasa. Falamma kharaja qultu ya Rasulullah. Ketika keluar, aku bertanya ya Rasulullah, fulan li fulan ma qulta thumma hashifta ilaih. Wa qulta li fulan qulta walam araka sana'ata mitlahu. Ketika kamu datang, ketika datang kepada anda yang pertama, yang kamu katakan sejelek-jelek orang, engkau bersifat baik, senyum. Tapi ketika datang seseorang yang kau puji di belakang, engkau sikapnya biasa, datar. Gitu. Aku tidak pernah melihat engkau berbuat demikian, wahai Rasulullah. Qala ya Aisyah, inna min syarrin nasi manittuqiya lifuhsyih. Wahai Aisyah, sesungguhnya sejelek-jelek manusia adalah yang ditakuti kejahatannya. Jadi jelek-jelek manusia itu, kalau kita khawatir orang ini akan berbuat jelek. Karena khawatir berbuat jelek, kita berbuat baik kepada dia. Paham ya? Tapi orang yang baik tadi, kita bersikapnya biasa, karena dia orang baik. Paham ini ya? Justru Rasulullah berbuat senyum kepadanya, menyambutnya, supaya biasanya orang kan datang ke Rasulullah kok begini-begini, tidak ada penyambutan yang hangat, enggak senyum, enggak disapa. Kan kadang ada orang yang tipenya begitu. Apa yang namanya? Baperan. Bawa perasaan. Ketemu saudaranya, gara-gara saudaranya itu mungkin pulang kerja lagi capek ya kan. Enggak senyum langsung di belakang. Oh si puluhan ini ketemu, enggak senyum ini dan seterusnya. Padahal saat itu saja, biasanya juga senyum. Ya kan? Tapi kalau orang yang baik ketemu saudaranya, dia lesu. Ada apa ini? Mungkin lagi banyak pikiran. Mungkin khusnudzonnya itu ada. Maka Rasulullah tadi menyikapi orang yang dikatakan jelek, justru kok senyum. Ketika bertemu kepada orang yang dikatakan baik, kok justru sikapnya biasa-biasa saja. Karena Rasulullah ingin memberikan satu keterangan, inna min syarri nasi man tuqyali fushid. Sesungguhnya sejelek-jelek manusia adalah ketika ditakuti kejelekannya. Itu orang yang dikenal dia jelek, dan kita khawatir dia akan berbuat jelek kepada kita. Datang bulan, hati-hati. Kenapa? Dia terkenal senang mukul. Kan terkenal jelek kan? Kita sudah khawatir, kita sudah takut. Maka sejelek-jeleknya orang adalah ketika terkenal dengan kejelekan dan takut, kita akan mendapatkan kejelekannya. Nah, fadhil dikumandangkan azan terlebih dahulu. Khonafi dina'azukumullah. Hadis ini artinya sanad yang dibawa Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad ini sanadnya terdapat kedhaifannya. Tapi asal hadisnya itu Bukhari Muslim. Tapi beliau membawakan sanad yang di sini itu dhaif ya karena ada kulay. Ya. Ini saduq, beliau orangnya jujur, tapi katsirul khata, banyak salah kalau meriwayatkan hadis. Jadi kalau ulama halul hadis itu memang seperti ini apa adanya. Ini orang baik, jujur, tapi banyak salah kalau periwayatan. Di mana jujur saja itu tidak cukup. Karena yang penting jujur, iya jujur itu bagus, tapi jujur saja tidak cukup. Jadi pahami ya. Ya. Kenapa tidak cukup dalam membawa sebuah riwayat? Kalau dia jujur tapi nggak bisa menjaga apa yang dia riwayatkan, maka dia akan terjatuh dalam kesalahan yang tidak disengaja. Karena dia jujur, tidak menyengaja dusta. Tapi karena dia sendiri tidak bisa mempertahankan riwayat yang dia dengar, maka akhirnya salah dalam periwayatannya. Jadi paham ini ya. Nah, ini juga menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Ya, untuk menjaga. Yang namanya amanah itu bukan hanya jujur saja. Yang namanya amanah itu jujur dan tahu ilmu menjaga amanahnya. Ya, tahu ilmu dalam menjaga amanahnya. Barulah kita akan dikatakan sebagai seorang yang amanah. Ya. Jadi kalau orang amanah itu insya Allah jujur. Tapi jujur belum tentu amanah. Karena bisa jadi dia menyia-nyiakan. Karena tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Contoh saja. Dia dititipi, yang satu dititipi misalkan emas. Yang satunya dititipin kambing. Ini orang jujur. Kalau dia dititipin emas, tinggal ditaruh dalam lemari, selesai. Tapi kalau dititipin kambing, ditaruh di lemari, kira-kira selesai nggak? Ya selesai. Taruhnya nggak bisa di lemari, dan harus dikasih makan. Kan begitu. Jadi nggak sekedar jujur saya, oh saya jujur dititipin, ya sudah saya ikat taruh, ditinggal seminggu. Selesai, mati ini kambing. Jadi harus tahu ilmunya. Letaknya juga harus tahu. Kalau kambing nggak mungkin di dalam kamar, dia harus di tempat atau di kandang. Emas nggak mungkin dalam kandang, harus di dalam lemari, disimpan dengan tidak terlihat oleh orang lain. Sehingga yang namanya kejujuran itu belum cukup dalam mengemban sebuah amanah. Awalnya memang harus jujur, tetapi harus tahu ilmunya. Ya. Harus tahu ilmunya. Ini penting bagi kita. Ya. Riwayat ini mengandung faedah, beberapa faedah. Yang pertama, jawazul mudarah. Bolehnya mudarah. Apa itu mudarah? Mudarah itu bazzud dunya li salahid dunya widdin. Kita memberikan dunia, ya, perkara-perkara dunia untuk menjaga dunia kita atau akhirat kita. Misalkan kita ngasih hadiah kepada musuh supaya dia tidak mengganggu. Misalkan, mohon maaf ya, kita beri kepada preman. Misalkan kalau di pasar kan ada preman gitu ya. Kalau kita nggak ngasih, hancur ini lapak dagangan kita. Ya, akhirnya terpaksa kita nggak ngasih. Kita memberikan uang untuk menjaga. Padahal dia bukan orang yang baik untuk diberi uang, dan dia orang yang buruk. Tapi kalau kita sikapnya buruk, wah, hancur ini dagangan kita. Kira-kira, bolehkah kita memberinya? Boleh nggak kita bersikap baik dengan preman untuk menjaga diri kita supaya tidak diganggu oleh dia? Boleh nggak? Boleh. Apalagi misalkan ada orang jahat yang memusuhi dakwah, tapi kita bersikap baik kepada dia. Untuk apa? Minimalnya tidak mengganggu. Memang nggak sepaham, tidak semanhaj, tidak seakidah, tapi kita baik kepada dia supaya dia tidak mengganggu dakwah kita. Boleh nggak? Boleh. Ini namanya mudharah. Beda mudahanah. Mudahanah itu tarkuddin wa idha'atuhu li salahid dunya, meninggalkan agama untuk kepentingan dunia. Ya, kalau saya dakwah dia, waduh nggak kulak sama saya ini. Kalau saya baik sama dia, apa kalau saya menerangkan kesalahan-kesalahan dia dalam ibadah, kebid'ahan yang dia lakukan, aduh, nanti belinya gak disayang lagi. Ini namanya mudahanah. Mudahanah itu artinya menganggap remeh agama, mengesampingkan agama. Saya pahami ya? Nah, kalau mudharah, ya kita belikan dunia untuk mempertahankan dunia kita atau akhirat kita. Kita berbuat baik, kita senyum, sapa, ngalah. Untuk apa? Ya, supaya dia tidak mengganggu dunia kita dan tidak mengganggu urusan pengajian kita, dakwah kita. Jangan dibalik, gak mau dakwah karena takut dunianya hilang. Nah, kalau seperti itu namanya mudahana. Mengesampingkan urusan agama karena masalah dunia. Nah, ini penting ya, namanya yang pertama itu mudharah, yang kedua tadi mudahana. Yang kedua, jawazu taklim mahafata syarri rajul wattiqa'an li fukhsi. Bolehnya kita memuliakan seseorang bukan karena orang itu mulia, tapi justru karena orang itu jahat. Kenapa? Supaya kita terhindar dari kejahatannya. Paham ya? Contohnya tadi sudah kita sebutkan. Yang penting catatannya dalam masalah ini, lam yu'addi dzalika ila al-mudahalah, tidak sampai mengesampingkan agama karena takut kepada satu preman, kemudian dia minta rokok, minta apalagi alkohol gitu, kita berikan. Ini sudah mudahalah. Mengesampingkan agama. Minta uang rokok. Ini rokoknya. Ini mudahalah namanya. Kita terangkan, mohon maaf Pak, kalau minta rokok kita nggak bisa ngasih. Wah, kenapa? Kita bisa ngasihnya uang beras Pak. Oh, uang beras ya. Mikir, uang beras, uang makan, iya kasih. Kita ngasih uang rokok, ngasihnya uang beras atau uang makan. Lama-lama juga dia mikir, minimalnya tahu, kalau orang itu nggak boleh merokok, tegak hujah sudah. Kalau preman itu sudah tahu rokok itu dia nggak boleh, menganggapnya haram, tegak hujah. Sehingga misalkan kadang orang mengatakan itu ekstremis, radikal, ciri-cirinya apa? Musiknya haram, menganggap musik haram, celana cingkrang, jenggotan, radikal itu. Ya, justru dia mempromosikan kita. Orang yang cerdas, masa iya sih radikal? Maka akan diteliti. Loh, Rasulullah cingkrang, jenggotan. Kan begitu kan? Maka Rasulullah mengucapkan ya bahwasanya di akhir zaman akan ada orang yang menghalalkan musik. Berarti haram. Tegak hujah. Minimalnya apa? Dakwah sudah tersampaikan. Bukan lisan kita, lisannya mereka sendiri. Lisannya musuh yang menyampaikan dakwah di tengah-tengah umat. Makanya di antara kunci sukses dakwahnya Rasul, beliau sabar terhadap celaan dan tuduhan. Ketika orang-orang musyrikin Arab gencar-gencarnya menuduh Rasulullah, mencela Rasulullah sebagai orang yang gila, syair, majnun, sesat, sahibul bid'ah dan seterusnya. Justru orang-orang Madinah yang cerdas, pikirannya jembar, penasaran. Apa ya orang gila? Masa orang gila kayak gitu sih? Masa orang pendusta begitu? Masa orang tukang sihir begitu? Gak mungkin. Perkataannya bagus. Akhirnya apa? Yang orang Quraisy mewanti-wanti kepada mereka jangan sampai mengikuti Nabi Muhammad, justru datang sendiri menyatakan Islam, masuk Islam. Satu negeri, satu Madinah, mayoritasnya masuk Islam. Rasulullah gak pernah dakwah sampai sana, gak pernah. Rasulullah gak pernah mengutus sampai sana, gak pernah. Justru apa? Orang musyrikin Arab yang utus utusan ke sana. Ingat, kalau haji gak usah dengerin itu Muhammad. Enggak usah ini, enggak usah itu, komosi malah. Ketika mereka mendengar, kok tuduhan tidak sesuai dengan kenyataan. Maka justru akhirnya mereka masuk Islam. Maka ada hikmahnya. Ketika orang menuduh kita sesat, menuduh kita radikal, menuduh kita ini, itu. Ya, ciri-cirinya mereka itu mengharamkan musik. Ciri-cirinya mereka itu jenggot, cingkrang, sholatnya rajin. Itu promosi sebenarnya. Biar saja. Ya. Minimalnya apa? Tegak hujah. Orang yang belum pernah mendengar musik haram karena gak pernah dengar pengajian, gak pernah hadir di sini, gara-gara di luar itu dicela-cela kitanya, akhirnya apa? Mereka telah sampai kabar bahwasanya musik itu haram, bahwasanya jenggot itu sunnah, bahwasanya celana cingkrang itu sunnah. Itu promosi gak bagi kita. Yang penting kita buktikan ma'asyiral muslimin dengan dalil, dengan hujjah. Dan berdakwahlah dengan akhlak yang mulia. Ya. Yang namanya akhlak itu, ikhwanul fiddin, seperti sifat rifq, sifat lembut, santun, sopan. Walaupun inti dakwah Rasul itu bukan mendakwahkan akhlak, tetapi dakwah tauhid. Tapi ingat, dakwahnya Rasul dalam mendakwahkan tauhid itu diiringi akhlak. Bahkan sebelum beliau dakwah tauhid, beliau sudah dikenal dengan akhlaknya. Dipahami ya? Ini penting bagi kita. Sehingga ma'asyiral muslimin, kata Rasulullah, inna rizqa ya, la yakunu fi syai'in illa zana. Yang namanya sikap yang santun, sopan, kesantunan, kelembutan, kalau ada pada sesuatu, itu akan menghiasinya. Kira-kira penipu itu, penipu yang mau morotin harta kita, ketika nipu itu menunjukkan akhlak yang beringas, apa akhlak yang santun, sopan, kira-kira gimana? Sopan. Sampai akhirnya kita ketipu. Sampai kita ketipu. Oleh karena itu, ahlul ahwa wal bid'ah, orang yang menyebarkan kebid'ahan dan kesyirikan, mereka akan menghias kesyirikan dan kebid'ahan dengan akhlak mulia. Sehingga orang itu lihatnya akhlaknya, bukan yang di dalamnya itu. Dan mereka akan terbawa dengan itu. Tapi kita yang membawa tauhid dan sunnah, kalau kita tidak membungkusnya dengan akhlakul karimah, orang akan menjauh. Karena mereka belum tahu isinya, sudah lihat kulitnya enggak tertarik. Jelek akhlaknya. Lari mereka. Maka hendaknya yang mulia ini, mutiara ini, tauhid dan sunnah ini, dibungkus dengan sesuatu yang gemerlapan, sesuatu yang indah, yang harum, yang wangi. Ya. Sehingga ma'asyiral muslimin akan tahu betapa mahalnya mutiara tadi. Tapi kalau mereka membawa bukan mutiara, membawa kotoran, tapi ditaruhnya pada bungkus yang sangat luar biasa, mereka kan kira itu mutiara atau batu berharga. Padahal kotoran kering. Bisa saja demikian. Sehingga ma'asyiral muslimin, inna rizqa la yakunu fi syai'in illa zana. Sesungguhnya sifat yang santun, sopan, lembut, akhlak yang baik, kalau ada pada sesuatu, pasti akan menghiasinya. Entah yang dihiasi itu baik atau buruk, tapi kalau diiringi dengan kesantunan, kesopanan, akan terlihat baik, terhiasi. Ibaratnya, serigala saja, kalau bulunya domba, kelihatannya bagus. Tapi kalau domba dihiasi kayak serigala, ya akut tidaknya. Padahal dia domba. Tapi dihiasinya, dilukisnya kayak serigala. Wala yunza'u an syai'in illa syai'na. Dan juga yang namanya kesantunan, akhlak, sopan santun, tata krama, akhlak mulia. Kalau terhilangkan dari sesuatu, itu akan syana, akan membuat jelek citranya. Jadi dakwah ini, dakwah yang mulia ini, ilmu syariat yang mulia ini, ketika pembawanya itu akhlaknya tidak baik, akan mencoreng, moreng dakwah, akan mencoreng, moreng ilmu yang mulia. Al-Quran mulia. Tapi kalau yang menghafal Quran akhlaknya tidak mulia, dia mencoreng-coreng daripada Al-Quran tadi. Tapi coba orang jahat. Orang non-muslim. Seneng ngasih. Kira-kira yang dikasih seneng gak? Paling ngasihnya Indomie. Harga 35 ribu satu pak. Misalnya. Kira-kira seneng gak, Pak? Oh, Masya Allah itu. Walaupun non-muslim. Tapi akhlaknya sangat bagus. Kalau gitu kan. Dipuji-puji. Padahal ada di balik itu. Kristenisasi ataupun yang lainnya. Tapi kalau kita di atas al-haq, Islam, dakwah tauhid dan sunnah, tapi caranya tidak bagus, akhlaknya tidak ditunjukkan yang bagus, ya orang lari, coreng-moreng. Jadi tadi ya, kita ingat dalam masalah seperti ini, hiasilah dengan yang mulia. Yang penting tadi, boleh kita bersikap baik kepada musuh, silahkan. Untuk melindungi kita, jangan sampai mendapatkan mara bahannya. Dari diri dia. Faedah yang ketiga, jawazu ghibatir rajul alladhi fuhshuhu wa fisquhu ma'rufan ladan nasi. Boleh menghibai ngerasani seorang yang dikenal di tengah manusia itu terkenal jeleknya, dikenal jahatnya. Boleh. Secara asal yang namanya ghibah itu kan enggak boleh. Tapi menyebut kejelekan orang yang sudah dikenal sebagai jelek, itu boleh. Kejelekan apa? Ya, orang mabok di mana? Di perapatan. Masa kita mau tutupi? Ya, oh dia itu kita khusnuzon saja. Barangkali lagi minum jahe, tapi kepaduk, lontor, gitu. Nah, gimana seperti itu? Kita tahu dia lagi minum minuman keras. Kita harus ingatkan, jangan ke situ. Itu pemabuk. Jangan doain sama dia. Pemabuk. Pengedar narkoba. Judi. Dan seterusnya. Kan jelas. Orang yang sudah jelas seperti itu, Hatta tidak jelas, tapi kita tahu dia pengedar narkoba. Biasanya kan sembunyi-sembunyi nih. Pengedar narkoba kan sembunyi-sembunyi. Tampaknya bagus, tapi kita tahu dia pengedar narkoba. Wajib kita terangkan atau laporkan ke polisi. Ya, itu pengedar narkoba. Karena mudorotnya sangat jelas. Ya. Mudorotnya sangat jelas. Maka boleh kita menyebutkan. Simpulan, oh itu yang menggak di pinggir jalan. Lantas tidak mengapa. Dalam rangka menjauhkan manusia dari kejelekannya. Tapi kalau kita ngomong di depannya, ya jangan. Itu asor kamu pemabok, ya jangan. Yang pertama, justru sikapnya baik kepada dia. Bukan kita dua muka, bukan. Tapi dengan kita bersikap baik dengan dia, yang pertama akan mencegah dia berbuat jelek kepada diri kita. Yang kedua, barangkali dia tertarik, kok ini orang kok saya jahat, tapi dia baik sama saya. Barangkali dia mikir dikit lah, di dalam hatinya mikir. Tapi kalau dalam bab terhadap orang lain mengingatkan, itu tetap. Rasulullah mengingatkan Aisyah, ini orang jelek. Tapi di hadapan orang tadi, lo baik. Bukan bermuka dua. Ingat ya, bukan bermuka dua. Mengingatkan Aisyah untuk tahu dia itu orang jelek. Adapun di hadapannya, supaya orang jelek tadi tidak berbuat jelek. Sehingga Rasulullah bersikap baik, senyum, sapa. Jadi paham ini ya? Nah ini perlu. Nah, oleh karena itu pentingnya ilmu itu begini. Mana yang ghibah, mana yang boleh, mana yang gak boleh, itu jelas. Kapan kita harus bersikap baik, kapan kita harus bersikap tegas. Ya. Kemudian yang terakhir, ikhwan al-fizir azakumullah. Al-hadis min a'lami nubuwati nabiyina. Hadis ini termasuk bukti mu'jizat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukti mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang tadi dikatakan bi'sa ibnul Aisyirah di masa Abu Bakar As-Siddiq itu murtad. Saat itu Islam. Masuk Islam, tapi zamannya Abu Bakar murtad ini orang. Ya, murtad. Ya. Seolah-olah memang Rasulullah sudah diberitahu ini orang nanti akan jadi apa. Para sahabat kan ketika itu belum tahu. Tahunya ya sahabat. Tahunya ketika itu bersama dengan sahabat. Tapi subhanallah zamannya Abu Bakar murtad keluar dari Islam. Inilah makanya masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pentingnya kita untuk menjaga diri. Jangan sampai kita itu ngaji, belajar agama karena orang. Rata-rata orang yang murtad, mereka itu ketika masuk Islam, lebih kepada sosok. Jadi sosok Rasulullah sudah diikuti banyak orang. Rasulullah sudah pengikutnya banyak. Sudah kuat. Hasilnya mereka masuk Islam. Ketika Rasulullah meninggal dunia, kembali kepada murtad lagi. Masa Nabi kok mati? Padahal ratusan Nabi, 124 ribu Nabi sebelumnya juga mati semua. Kecuali Nabi Isa diangkat. Kan begitu. Tetapi seolah-olah lupa ilmu seperti itu. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, tiba-tiba mereka murtad. Nah inilah kita dalam mengikuti manhaj salaf dalam ta'lim. Jangan kita menggantungkan akidah kita, jangan menggantungkan manhaj kita kepada perorangan. Jangan sampai. Hati-hati yang seperti ini. Kecuali orang yang sudah meninggal dan dikenal meninggalnya itu kokoh di atas sunnah. Ya Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan seterusnya. Itu sudah sangat jelas ya persaksian para ulama atas kebaikan keimamahan mereka. Adapun orang yang masih hidup, itu jangan sampai kita ikat manhaj dan ikat akidah kita tergantung orang ini. Karena orang itu berubah. Ya, hari ini sholat bisa, besok na'udzubillah min dzalik gak sholat. Hari ini baik, bisa jadi besok tidak baik. Itu namanya manusia. Ya, fitnah itu macam-macam. Kadang ada orang yang enggak taklim lagi, atau kemudian tidak mau di atas memegang sunnah ini hanya karena ya permasalahan dengan pribadi-pribadi tertentu. Saya enggak mau taklim lagi ke situ. Kenapa? Ada fulan. Kalau masih ada fulan di musala, apa musala apa ini? Assalam, saya enggak mau ke musala assalam lagi. Kenapa? Ada fulan. Loh, emang taklim antum tergantung ada atau tidak adanya fulan. Jadi seolah-olah kalau fulan ada di situ, saya enggak mau di situ. Kalau enggak ada, baru saya ke situ. Nah, taklimnya karena apa? Atau kebalikannya, saya mau ke situ karena apa? Ada fulan. Kalau enggak ada fulan, saya enggak mau di situ. Bukan begitu yang namanya mengikuti agama ini, masyaallah muslim. Hati-hati. Ini penting bagi kita semua. Ya, ikatlah akidah kita itu di atas akidah salafus saleh yang sudah jelas. Jangan antum ikat dengan anak pribadi, jangan. Ya, manusia bisa salah. Saya, antum, ustadz-ustadz yang lainnya bisa salah. Semuanya. Tapi ikatlah dengan salafun saleh, ulama-ulama kita terdahulu. Ya, tentunya dengan bimbingan ulama-ulama dan asatidz sekarang yang mengetahui mereka. Tapi ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, jangan kita terfitnah dengan sosok-sosok. Dari dulu sosok-sosok inilah yang kemudian merubah diri kita menjadi baik atau buruk. Karena al-mar'u 'ala dini khalilih, seorang itu akan mengikuti agama orang yang dia senangi. Ngefansnya sama fulan, yang ditiru adalah fulan. Ngefansnya sama si A, ngikutnya si A. Ya. Maka hendaknya kita lihat. Fal yanzur may khalil. Dilihat kita itu ngambil tokoh itu siapa, ngambil teman itu siapa. Begitu. Karena semuanya akan berpengaruh pada diri kita semuanya. Nah, demikian ya. Ini tentang bab mayusni ya. Ala sahibi in kana amin nanti. Bolehnya memuji kepada seseorang dengan catatan orang yang dipuji tadi aman dari fitnah. Kalau dipuji malah dia ujub sombong, ya jangan dipuji. Rasulullah lebih senang memuji di belakang daripada di depan. Seperti tadi, Ni'mah Ibnul Asyirah. Sebaik-baik orang itu ada ini. Walaupun Rasulullah di hadapannya itu biasa saja. Kalimatnya datar-datar saja. Tidak ada senyum-senyum yang seperti menyambut tamu besar, tidak. Tapi Rasulullah di belakang itu memuji. Itu orang yang terbaik. Orang yang soleh. Paham ya? InsyaAllah. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.